berdayu di air yang deras. Percuma bersampan di lautan luas. Percuma ku gapai pulau asmara. Sungguh berdosa. kesetiaanmu begitu dalam padaku. Aku mengucapkan janji menerang akhir sebuah cerita. sendiri. aku cinta.